Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kunci-kunci kebaikan, mafatihul khair. Kunci-kunci kebaikan itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kunci kebaikan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-wudu, wudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah fi hadisin hasanin, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftahus shalah, kunci dari salat. Kunci dari salat adalah at-tuhur, bersuci, wudu. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang menjadi pembuka dari ibadah salat adalah takbir. Wa tahliluha, dan yang menutup ibadah salat adalah at-taslim, salam. Ya. Yeah. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya wudu adalah miftah, kunci. Jadi setiap kebaikan itu telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kunci-kuncinya. Dan tidak mungkin kita akan masuk ke dalam kebaikan tanpa kunci itu. Tidak mungkin kita masuk surga kecuali dengan kunci kalimat apa? La ilaha illallah. Sebagaimana juga tidak mungkin kita merasakan keindahan sholat, kenikmatan sholat, pahala yang besar dari sholat kecuali dengan kita menggunakan kuncinya dulu. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam miftahus shalah, kunci dari sholat adalah apa? Wudu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara perkara yang sangat penting dan wajib fardu ain untuk kita upayakan adalah belajar bagaimana kita wudu dengan baik. Bagaimana kita wudu dengan sempurna? Karena ketika wudu kita tidak sempurna, bagaimana mungkin akan merasakan kebaikan ibadah salat yang demikian besar? Kebaikan keindahan ibadah salat yang demikian agung. Iya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, di antaranya disebutkan dalam Kitabul Ilmi fi Sahihil Bukhari. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam pernah melihat ada seorang sahabat yang berwudu ketika mencuci kakinya tidak sempurna. Pada bagian tumit masih kering, tidak terkena air. Nabi alaihi salatu wasalam tidak membiarkan begitu saja, ada kemungkaran di hadapan beliau, kemungkaran yang fatal. Ya. Kemungkaran yang kalau ini dibiarkan menjadi sebab sholat seseorang tidak apa? Tidak sah. Bukan sah sholat itu, tidak sholat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat, ketika menyaksikan ada seorang yang tidak sempurna wudunya, beliau alaihi salatu wasallam langsung menyampaikan dengan suara yang keras, didengar oleh para sahabat, wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang yang berwudu namun tidak sempurna, tumit-tumitnya tidak terkena air. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, betapa pentingnya kita untuk mempelajari tata cara wudu Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana tadi juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man tawaddoa misla wudu'i hadza thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannatus samaniyah. Dua ibadah ini sekaligus disebutkan. Dua ibadah ini sekaligus disebutkan dalam hadis ini. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu dengan wudukku ini. Yani Nabi memberikan syarat wudu seperti wudunya siapa? Rasul, sempurna. Thumma yakul, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannatus samaniyah, kecuali akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga yang delapan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian masuk kepada kunci kebaikan yang lain. Wa huwa iftahul mazid minan ni'am. Kunci ditambahnya nikmat Allah jalla wa ala. Kunci ditambahnya nikmat Allah adalah asyukru lillahi jalla wa ala. Syukur kepada Allah. Setiap kita menginginkan tambahan. Kita hamba yang fakir, yang selalu kepingin tambah nikmat Allah jalla wa ala. Kita diberi iman, alhamdulillah, kepingin iman kita ditambah. Kita diberi rizki yang halal, kepingin Allah menambah rizki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan, kepingin Allah terus menambah kelapangan itu. Allah memberikan kepada negeri kita ini, walhamdulillah, keamanan, walhamdulillah. Walaupun banyak sekali gangguan, banyak sekali upaya-upaya dari musuh-musuh Allah jalla wa ala untuk menjadikan sebab negeri ini tercabut keamanannya. Yani kita ingin terus ditambah oleh Allah keamanan, dijaga oleh Allah keamanan atas negeri ini. Tetapi tambahan nikmat itu ya, harus diketahui kuncinya. Dan kunci ditambahnya nikmat Allah jalla wa ala adalah asyukru lillahi jalla wa ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil dari apa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya syukur adalah kunci ditambahnya nikmat Allah, firman Allah jalla wa ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, syarat dari Allah subhanahu wa ta'ala, syarat yang namanya syarat, kalau syarat yang tidak ada tidak terwujud. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, betul-betul pasti mesti aku tambah nikmatku. Jadi Allah menjanjikan tambahan nikmat dengan syarat. Kuncinya tadi adalah asyukrulillah, syukur kepada Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan juga syukur dengan perbuatan. Syukur dengan lisan, dengan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di antara kalimat yang menunjukkan apa? Syukur. Jangan malah mengucapkan kalimat yang menunjukkan tidak syukur kepada Allah. Contohnya, seorang justru ujub, merasa kagum dengan dirinya. Punya harta yang banyak, ditanya, "Kowe kok iso sugih?" Ya mesti, pantas saya kaya, saya ini orang yang cerdas. Saya ini orang yang pintar mengurusi usaha. Saya ini ahli, saya ini. Berarti tidak menyandarkan nikmat kepada siapa? Allah jalla wa'ala, justru ujub. Dia menyangka kekayaan yang dia rasakan, dia menyangka kebaikan yang dia rasakan ini dari usahanya, semata-mata usahanya, padahal tidak. Mustahil seorang mendapatkan kebaikan kalau Allah tidak memberikannya. Maka merupakan adab seorang hamba kepada Allah jalla wa'ala untuk senantiasa lisan ini menyandarkan nikmat kepada Allah. Kalau kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ini kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hati juga demikian. Mengakui, i'tiraf, mengakui bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah jalla wa'ala. Dan juga kita buktikan dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk ketaatan kepada Allah jalla wa'ala. Harta kita gunakan untuk yang Allah ridhoi. Umur Allah gunakan untuk apa yang Allah ridhoi. Termasuk menghadiri sholat jamaah. Ini bentuk syukur kepada Allah jalla wa'ala. Duduk untuk membaca Al-Quranul Karim. bentuk dari syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Duduk untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bentuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Menginfakkan waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menyebarkan semampu kita kepada keluarga kita ilmu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Quranul Karim. Ya, ini bentuk syukur. Kalau seorang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan menambah nikmat tersebut. Akan Allah tambah nikmatnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk banyak-banyak minta kepada Allah agar dijadikan hamba-hambanya yang bersyukur. Nabi pernah berpesan kepada salah seorang sahabat agar jangan meninggalkan doa di akhir sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini doa hendaknya kita banyak minta kepada Allah di akhir-akhir sholat, di antara waktunya adalah sebelum salam, innaka hamidum majid. Setelah itu membaca doa-doa yang disyariatkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Atau mungkin seorang menambahnya dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan agar aku bisa baik dalam beribadah kepadamu. Ini kunci ditambahnya nikmat Allah Jalla wa'ala, yaitu apa? Syukur. Syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kunci berikutnya yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, kunci yang keempat di antara kunci-kunci kebaikan, kunci ijabah, kunci kita mendapatkan pemberian-pemberian Allah, dikabulkannya keinginan-keinginan kita, kuncinya adalah addu'a. Kuncinya adalah doa. Kuncinya adalah doa. Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, berdoa kepada Allah Jalla wa ala, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Jadi jangan kemudian kita punya harapan-harapan yang tidak berdoa. Jarang berdoa, kurang berdoa. Kalau dikatakan apakah kita berdoa, mungkin kita berdoa, tetapi masih sedikit doa kita. Kalau kita meminta kepada Allah, semakin banyak minta kepada Allah, semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meninggalkan doa, seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah Jalla wa ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, jangan menganggap besar permintaan kita. Karena Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja kepada Allah Jalla wa ala. Minta jannah Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Dan minta apa saja. Lama tidak punya putra, lama tidak punya keturunan. Ini wah seram, mungkin tidak mungkin. Jangan seperti itu. Apakah bagi Allah susah untuk memberikan? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak berputus asa minta kepada Allah, doa kepada Allah Jalla wa ala. Di masa tuanya sudah memutih rambut beliau alaihissalatu wassalam, bahkan istrinya Aqib mandul. Nabi Zakaria juga demikian. Nabi Zakaria juga demikian. Lama tidak punya putra. Lama tidak punya putra. Sampai kemudian minta kepada Allah Jalla wa'ala. Di masa tuanya terus yang berdoa, bukan sekali dua kali, terus minta kepada Allah. Allah berikan Yahya untuk Nabi Zakaria, sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, dan juga Ishaq. Doa kepada Allah Jalla wa'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengajarkan umatnya untuk banyak berdoa, termasuk salah satu amalan yang barangkali perlu kita ingatkan. Setiap pagi kita disyaratkan untuk doa kepada Allah, minta 3 perkara setiap pagi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doanya Rasulullah alaihi salatu wasallam yang beliau selalu baca di waktu pagi. Ini sebelum terbit matahari. Ya, seperti waktu sekarang ini ya. Atau mungkin ketika masuk salat subuh. Baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pagi adalah awal hidup kita setelah kita mati, yakni tidur, tidur itu mati. Makanya kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya sesudah mematikan saya, sesudah saya tidur. Pagi adalah awal hidup kita untuk berbuat, untuk berkarya, untuk beramal sampai nanti tidur lagi. Dan kalau kita perhatikan, ternyata apa yang kita upayakan dalam satu hari sebenarnya kembalinya pada 3 hal ini. Tidak ada yang keempat. Tidak ada yang keempat. Ini luar biasa doanya Nabi alaihi salatu wasallam. Doanya Nabi itu luar biasa. Pendek, singkat, namun ternyata mencakup semua kebaikan. Apa yang kita upayakan, apa yang kita cari dalam kehidupan ini tidak lepas dari 3 ini. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang kita minta ini, ilmu yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat, menjadi sebab kehinaan kita. Ilmu sihir, ya, ilmu macam-macam itu yang tidak bermanfaat. Yang kita minta kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Karena kalau tidak ilmu yang bermanfaat, yakni kita akan mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita minta kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib. Rezeki ada 2 macam. Yang thayyib sama yang khabith. Yang halal dan yang apa? Haram. Yang kita minta kepada Allah adalah yang thayyib. Thayyib, yang baik, itulah yang akan menjadi sebab keberkahan hidup kita. Akan menjadi sebab keberkahan keluarga kita. Menjadi sebab keberkahan ya, masyarakat ini, negeri ini. Kalau manusia-manusianya itu berusaha untuk mendapatkan yang thayyib-thayyib, misalnya kaum muslimin berdoa dengan doa ini, serius dengan doa ini, diberikan oleh Allah, dikabulkan, oh sudah, negeri ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Namun ketika manusia kadang dan banyak dari manusia justru memilih jalan-jalan yang tidak thayyib, ya, maka ini menjadi sebab kejelekan. Dan yang kita minta sekali lagi kepada Allah adalah wa rizqan thayyiban. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ya, kita beramal sholat subuh, ya, kemudian setelah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, baca Quran, zikir, doa, ini kan semuanya amalan. Apakah kita hanya meminta bisa melakukan saja, kemudian ternyata tidak diterima? Anima-anima. Yang kita minta adalah amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ma'asirul muslimin rahimahni rahimahullah. Demi Allah, kalau kita ditanya, adakah selain yang ketiga ini, 3 perkara yang disebutkan oleh Allah, yang keempat misalnya ada atau tidak dalam kehidupan kita? Ada Pak Ustaz, rumah yang luas. Oh, rumah yang luas ini maksudnya apa? Rezeki, ya kan? Rezeki yang thayyib, ya kan? Tinggal caranya aja, nang rumahnya dengan cara yang baik atau enggak kamu mendapatkannya. Ada lagi Pak Ustaz, saya kepingin istri, lama enggak punya keluarga, nang thayyib. Ini apa? Oh, ini masuk ini. Masuk dalam apa? Rezeki yang thayyib. Saya pun punya anak, rezeki yang thayyib. Iya. Wabillahi taufik. Saya ingin bisa memahami fikih. Ini ilmu yang bermanfaat. Saya bisa wudhu dengan baik, ilmu yang bermanfaat. Saya bisa mandi janabah dengan baik, ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di barangkali kita sedikit memperhatikan doa ini, kita tambah sedikit tentang doa ini. Nabi alaihi salatu wasalam mengawali hidup pagi ini dengan memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Diawali dengan ilmu. bukan yang kedua, bukan yang apa? Ketiga. Karena dengan ilmu itulah, dengan ilmu yang bermanfaat itu, ilmu agama, ilmu Alkitab, ilmu sunnah, ilmu hadis Nabi SAW, dia bisa membedakan mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang apa? Tidak halal. Oh ini haram yang seperti ini, ini riba, ini itu dan seterusnya. Oh ini penipuan bentuk. Karena Nabi SAW mengajarkan segala sesuatu, termasuk jual beli, diajari oleh Nabi SAW. Luar biasa Nabi kita SAW. Beliau masuk ke pasar, didapatkan ada kurma yang sedang ditumpuk bagus-bagus di atas. Tiba-tiba Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam gundukan kurma, dibalik, ternyata di dalam ini kurma-kurma jelek. Nabi mengatakan, kenapa tidak kamu buka saja? Kenapa tidak kamu terus terang kepada para pembeli? Biar orang tahu, ini campur yang baik dan yang apa? Buruk. Nabi kemudian mengatakan, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan dari golongan kami. Sebab tidak diberkahi rezeki. Lebih baik kita terus terang, ini beras rozolele, saya campur dengan beras apa? Beras jatah misalnya kan. Sekarang saya campur, nah. Terus terang, halal enggak saya jual seperti itu? Ya boleh-boleh saja, terus terang kok. Tapi kalau kemudian kita campur beras yang jelek, beras yang bagus, banyak, tanpa kita kasih tahu, ini sebab tidak diberkahinya apa? Rezeki, tidak punya ilmu. Ma'asyiral muslim, min rahimah rahimakumullah. Saya tutup pembahasan doa ini dengan sabda Nabi SAW yang menjelaskan doa itu ya, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang namanya dikabulkan doa macam-macam bentuknya. Terkadang Allah kabulkan dengan memberikan apa yang diminta. Minta anak dikasih anak, minta rumah dikasih rumah, minta kesehatan diberi apa? Kesehatan. Allah kabulkan sesuai dengan apa yang diminta. Terkadang apa yang diminta tidak Allah beri dalam bentuk yang dia minta, tetapi Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Yaitu Allah selamatkan dia dari kejelekan, yang kalau kejelekan itu menimpa dia, maka sungguh dia akan menjadi orang yang binasa. Dipalingkan oleh Allah kejelekan-kejelekan. Kejelekan yang akan menimpa keluarganya dipalingkan oleh Allah. Kejelekan yang akan menimpa hartanya dipalingkan oleh Allah. Kejelekan yang akan menimpa dirinya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk pengkabulannya Allah Jalla wa'ala. Atau yang ketiga, Allah tunda, Allah beri nanti di mana? Di akhirat. Allah beri di akhirat dengan tentunya yang lebih baik. Begitu sahabat mendengar seperti ini, ya Rasulullah, kalau demikian saya akan perbanyak doa saya. Saya tidak peduli lagi apakah saya melihat Allah mengabulkan apa yang saya minta sesuai wujudnya atau tidak. Saya akan banyak berdoa. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani kamu berdoa sebanyak apapun, di sisi Allah tidak besar. Di sisi Allah Jalla wa'ala sesuatu yang mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin, benar kata para ulama, maksudnya kunci kebaikan itu, kunci ijabah adalah banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kunci-kunci kebaikan telah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan diantara yang menyebutkan pembahasan ini adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Hadil Arwah ila Biladil Afrah disebutkan kunci-kunci kebaikan. Ya. Seperti istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kejujuran. Jujur adalah kunci kebaikan. Kata Nabi mengatakan, beliau dalam hadis yang sahih, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantar kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mengantar kepada apa? Surga. Jujur. Orang yang jujur akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Jujur dengan lisan. Jujur dengan perbuatan. Ya. Jujurlah kalian, maka jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu mengantar kepada jannah. Dan seterusnya dari kunci-kunci kebaikan. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Demikian juga Nabi SAW telah menjelaskan kunci-kunci kejelekan. Bukan untuk kita terjatuh ke dalam kejelekan, tidak. Tetapi Nabi SAW menyebutkan kunci-kunci kejelekan agar kita selamat dari kejelekan itu. Agar kita menghindar. Hati-hati ini pintu kejelekan. Hati-hati, ini pintu yang mengantarkan kepada kejelekan. Jangan masuk, jangan buka. Seperti contohnya, dan kita tutup dengan ini, al-kadzib, dusta. Wa iyyakum wal kadzib. Tinggalkanlah kalian kadzib, dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu yang mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan dosa, fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur itu akan mengantar kepada apa? Neraka. Dan biasanya memang demikian. Dan memang demikian. Orang berdosa sekali akan dilanjutkan dengan dusta yang keberapa? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Demikian. Coba seorang berdusta sekali akan terus berdusta. Wabillahi taufik. Ada seorang datang ke rumah mimbar takrib untuk mendekatkan makna. Datang seorang kepada rumah saudaranya. Ditanya, bapak ada? Ini pesan kepada anaknya, bilang bapak sedang pergi. Padahal di mana? Di rumah. Bapak sedang pergi. Ditanya lagi, pergi kemana? Apa jawabannya? Mesti lanjutkan dengan dusta lagi. Pergi ke Jakarta. Padahal di mana? Di rumah. Kapan pulangnya? Ya, dusta yang keberapa? Ya, ketiga lagi. Pulangnya besok. Rencana pakai apa pulangnya? Pakai kereta. Jam berapa? Jam sekian-sekian. Kalau kereta itu tiba di sini jam berapa? Jam sekian-sekian. Oh, besok tak tunggu di sana. Nah, itu. Bagaimana coba? Nah, ya. Ya. Seorang berdusta sekali akan dilanjutkan dengan dusta berikutnya, dusta berikutnya. Ditanya, kamu sekolah di mana? Kamu kerja di mana? Saya kerja di pabrik ini dan itu. Padahal dia tidak kerja di pabrik. Ya. Ditanya, siapa direkturnya? Nah, bingung dia, akhirnya ngarang. Fulan, direkturnya. Oh, direktur, oh, asalnya mana? Akhirnya dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi. Berapa gajimu? Akhirnya dia akan berdusta. Maka ketika seorang jujur, dia akan menjadi sebab kebaikan. Kalau dia meninggalkan dusta juga demikian. Tapi kalau seorang berdusta, sebab kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Dan pembahasan ini sekali lagi bisa dilihat, bisa dibaca dalam keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dan tidak lain kecuali kita menukilkan apa-apa yang disebutkan oleh para ulama kita dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan rezeki yang thayyib dan juga amalan yang mutaqabbala, diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.